sambil mengungkapkan rasa. Nona kini hilang sudah, pergi entah kemana. Nona kas tinggal beta. Dan coba saya tanyakan malam, akankah rindu bawa salam? Nona begitu kejam, cerita sulama bangun hilang dalam waktu sejam. Sulama hati ini kau palingkan, diam saja sani perhatikan. Nona tidak lagi cinta, bagi hati dan dia sebab cinta percuma. Berharap nona cari sapu cerita, namun hati berpindah. Nona su pilih dia, su paling lama nona. Saya yakinkan setia, namun hati berpindah. Koding dia, biar sayang mah. Dimana cinta lama, hanya drama. Kau berpindah dan setra kemana? Dimana sumpah setia, janji bersama dan kita selamanya. Dan kini kau supili dia, pergi jauh lepas kabar sama gila. Diam kau dengan yang lain, sayang kau bermain. Lepas apu cintanya untuk orang lain. Terima kasih ya, kau sebuat luka. Sudah suka baru kau kas duka. Sakit di hati nona, tapi tidak apa-apa. Biar su sendiri saya mengalah. Biar susah rasa yang kau bilang cinta. Ternyata sial kau kas tipu saja. Nona pemulut ninja, biar sakala kau jalan dengan dia. Saya berharap nona cari sapu cerita, namun hati berpindah. Nona su pilih dia, su paling lama nona. Saya yakinkan setia, namun hati berpindah. Koding dia, biar sayang mengalah. Sesu berharap nona cari sapu cerita, namun hati berpindah. Nona su pilih dia, su paling lama nona. Saya yakinkan setia.